Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya pernah dibaiat Thariqah Naqsabandiyah Jadadiyah. Di sebuah kota. Namun setelah itu saya ragu apakah ini jalan yang benar atau tidak. Saya kurang ilmu sehingga bingung mau tetap dilanjutkan atau tidak thariqah ini. Sebab ketika haid misalnya diharuskan tetap menjalankan amalan, sedangkan amalannya harus terlebih dahulu berwudu. Bukankah orang haid tak boleh berwudu? Mohon penjelasannya, Buya. Pertama, masalah berthariqah. Berthariqah artinya mengambil guru yang bisa menghantarkan dia kepada Allah. Itu namanya thariqah. Dan thariqah adalah cara bertasawuf, cara beribadah. Dan thariqah adalah hak. Thariqah adalah benar. Yang menjadi tidak benar adalah guru palsu. Guru palsu mengaku guru thariqah bukan orang yang punya ilmu. Dalam dunia thariqah, guru palsu itu namanya quttu'ut thariq, pembegal. Seolah-olah menghantarkan orang kepada Allah tapi dia sendiri tidak kenal Allah. Kata Syekh Muhammad Syair Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan bahasanya, di Syam, dalam salah satu yang beliau sampaikan, di Syam ini banyak guru-guru thariqah menjadi murid saja tidak pantas, apalagi menjadi guru. Ilmu tidak, warok tidak, khusyuk tidak. Hanya, dan mungkin di tempat lain juga ada, hanya gara-gara bapaknya meninggal dunia langsung dinobatkan sebagai guru thariqah. Tidak semudah itu. Guru thariqah seperti Syekh Sulaiman Al-Qurti menjelaskan, seorang guru thariqah hendaknya dia adalah alim. Usulil aqidati, akidahnya kuat. Furu'il aqidati, urusan furu' akidah, harus ilmu, harus alim. Bukan hanya asal orang dikasih sorban lalu selesai menjadi guru thariqah. Harus ada ilmu dia. Kemudian setelah itu, amalan-amalannya pun harus ada bimbingan syariat, ada bimbingan ilmu. Kalau tidak, menyesatkan. Menyesatkan thariqah itu. Apa gurunya, bukan thariqahnya. Kalau thariqah bagaimana? Syekh Ba'uddin An-Naqsyabandi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, dan seterusnya, Syekh Ahmad At-Tijani. Ini adalah orang-orang besar yang cara beribadah beliau-beliau ini yang diambil dari baginda Nabi, dinukil oleh murid-murid beliau, sehingga menjadi amalan khusus, amalan thariqah. Dan amalan thariqah semuanya adalah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok berbeda-beda? Karena begitu luasnya amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada thariqah ini, merkuni ini, thariqah ini. Kenapa? Kalau ada orang pengen mengamalkan semua amalan Nabi, tidak akan mampu. Baik. Jadi thariqah adalah hak. Yang menjadi tidak benar bukan thariqahnya, akan tapi yang menjadi tidak benar adalah kadang guru thariqahnya. Ada pun yang ditanyakan, wallah alam bisawab, mungkin dia salah paham atau mungkin memang guru thariqahnya yang salah, yang dia tidak pantas menjadi guru thariqah. Kalau masalah berzikir, kalau kalimat zikir biarpun itu diambil dari Al-Qur'an, boleh dibaca biarpun dalam keadaan haid. Kalimat zikir. Akan tapi masalah wudu di dalam keadaan haid untuk berzikir, lah ini yang perlu ilmu. Dalam keadaan haid seorang wanita tidak boleh berwudu. Sebab wudu ibadah. Dalam haid seorang wanita tidak boleh berwudu karena wudu adalah ibadah. Karena haid masih ada darah. Kecuali sudah terputus dari haidnya. Hanya ada perbedaan di antara para ulama tentang jika seorang yang lagi haid wudu untuk tidur saja. Selain untuk tidur tidak ada khilaf. Hanya untuk tidur saja, sebagian kecil daripada ulama memperkenankan. Karena ada riwayat dari baginda Nabi, tapi babnya adalah junub bukan haid aslinya. Junub Nabi mengatakan bahasanya, beliau itu kalau junub, beliau la yanam wa la ya'kul. Nah, tidak makan dan tidak minum. Nabi tidak makan dan tidak minum dalam keadaan junub, kecuali tidak makan, minum, tidur dalam keadaan junub, kecuali sudah berwudu. Maka dikatakan para ulama, sunnah bagi siapapun yang junub. Mohon maaf, junub adalah hubungan suami istri atau keluar mani, itu namanya junub. Kalau anda junub, maka jangan anda makan, jangan anda tidur, kecuali anda berwudu. Itu sunnah, makruh ditinggalkan, bukan haid. Kenapa kalau junub kok boleh? Karena junub itu sudah tuntas, selesai. Kalau mandi pun boleh, kan begitu. Jadi itu hanya untuk tidur, tidurnya orang junub. Maka jika Anda suami istri sudah berhubungan, sebelum tidur paling tidak Anda ambil air wudu, biarpun itu tidak wajib, itu sunnah, agar bagian daripada tubuh Anda sudah suci, sehingga Anda tidak tidur dalam keadaan Anda hadas semuanya. Itu hanya tidur, wudu, tidur bagi junub. Kemudian apakah haid bisa disamakan? Haid bisa disamakan adalah jika haidnya sudah putus. Jika haidnya sudah selesai, nah, kering, selesai harinya, baru saat itu boleh wudu. Karena apa? Sudah tuntas. Tapi kalau haid masih mengucur darahnya, tidak bisa disamakan. Kalau urusan zikir, enggak ada wudu. Mungkin salah dengar orangnya, atau mungkin guru torekohnya yang memang guru torekoh yang belum banyak belajar. Ini adalah masalah-masalah urusan fikih. Baik, seperti itu. Jadi Anda yang punya haid, kalau Anda ingin membaca zikir, enggak usah dengan berwudu. Tapi kalau mau tidur, masih ada khilaf dalam ini. Mau tidur dan di saat haid, darah haid sudah terputus, maka disunnahkan, itu sebagian ulama mengatakan, disunnahkan, dikiaskan, disamakan dengan junub. Tapi kalau selain itu tidak. Tapi hukumnya di situ ulama hanya mengatakan makruh saja. Berbeda dengan mandi besar di saat darah haid masih ada. Hukumnya adalah antara makruh sampai derajat haram menurut sebagian ulama. Kalau Anda masih keluar darah haid dan darah haid masih mengucur, masih merembes, Anda tidak boleh mandi besar. Mandi besar itu mandi dengan niat. Karena apa? Tala'ub bil ibadati. Anda main-main ibadah. Wong Anda dalam keadaan haid kok niat. Sebab mandi besar adalah ibadah. Kalau Anda masih keluar darah haid atau nifas, mandi besar kayak apapun tetap tidak suci. Maka ini namanya main-main. Dan main-main hukumnya dosa. Tapi kalau mandi keramas yang bersih, boleh. Mandi keramas harus bedakan. Biar wangi, biar suaminya enggak pusing, anaknya enggak pusing. Tapi kalau mandi niat dalam keadaan darah masih ada, nawaitul aku niat mandi besar, haram, karena main-main ibadah. Baik, ini saja insyaallah.